Son sanggup deh petang mengkawe tanggung jawab mengawe semuanya. Yeah yeah yeah. Ah, ayo bareng dong dong hantuasa. Terima kasih.